bangsaku menyusuri gelombang. Semangat rakyatku kibar benderaku menyeruak lautan. Langit membentang cakrawala di depan, melambaikan tantangan. Di atas tanah, dari dalam air tumbuh kebahagiaan. Di sawah kampung, di jalan kota, terbit kesejahteraan. Tapi ku heran, di tengah perjalanan muncullah ketimpangan. Rakyatku derap kaki tekadku.